satu indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat engkau bekerja. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat engkau bekerja. Keluh kesahku.